Mitra Bisnis, salah satu beban dalam rencana kerja pemerintah tahun depan adalah masalah anggaran subsidi untuk BBM yang masih besar dan bahkan naik drastis 40% dibanding tahun ini. Hal ini membuat anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi sangat terbatas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda? Ya, kalau kita lihat ya, kita kan semua sependapat dan sudah dibuktikan berdasarkan studi pemberian subsidi BBM itu jauh lebih banyak dinikmati orang yang mampu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, subsidi BBM yang dulu diberikan membengkak menjadi sekitar 130 berapa, realisasinya perkirakan turun kan. Tetapi justru untuk APBN yang akan datang, tahun yang akan datang ini meningkat 40%. Ini sebenarnya ini pemerintah apa salah ini? Saya pikir ada yang salah atau yang tulalit ya, kenapa bisa meningkat? Dan kalau itu meningkat, apakah itu kebijakan yang tepat? Saya pikir kebijakan yang sangat salah, sampai 193 rasanya untuk tahun anggaran yang akan datang kan, yang Anda bilang naik 40%. Jadi padahal kita mengetahui harga produk pertanian misalkan akan meningkat ya dalam tahun ini dan tahun yang akan datang kan. Nah, ini sebenarnya buat kesempatan buat Indonesia kan untuk memproduksi produk pertanian kan, tapi untuk pasar internasional kan. Padahal kita lihat di subsidi buat sektor pertanian itu tidak meningkat drastis, apalagi yang disebut dengan subsidi bibit ya. Ya subsidi pupuk memang ada meningkat, tapi yang subsidi yang berhubungan dengan pertanian ini tidak kan. Jadi kebijakan yang harus ditempuh seharusnya lebih realis lah ya. Lebih realis artinya kalaupun harga BBM itu dinaikkan, asal transparan, asal itu dilihat oleh rakyat untuk kepentingan ekonomi secara keseluruhan, saya pikir masyarakat akan menerima. Yang tidak menerima yang mau memperpolitisir itu sebenarnya. Menurut Bapak, solusi seperti apa yang ideal agar masalah bahan bakar minyak ini bisa terselesaikan? Dulu kan sudah ada, itu hasil studi yang universitas yang sebenarnya tinggal aplikasi kan. Sekalian menaikkan harga, sekalian tertuju menolong mereka yang rakyat kecil kan itu. Nah, coba Anda bayangkan ya, kalau subsidi itu setengah saja dibagikan untuk masyarakat miskin, itu nggak ada masyarakat miskin lagi secara statistik. Artinya apa? Artinya ini subsidi BBM ada yang salah. Saya pikir yang pemerintahnya yang sudah tulalit melihat angka itu, sudah tidak sejalan perkataan dan perbuatan, sudah. Lalu, kalau bicara mengenai APBN secara keseluruhan, seperti apa pengalokasian APBN yang ideal itu, Pak? Ya, sebenarnya untuk merubah itu, katakanlah yang pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti, seperti kan orang berbicara, enak berbicara cost of labor kan, atau pegawai itu diturunkan kan, itu sangat tidak logis kan, sangat tidak logis itu, kan itu harus ada rencana bagaimana pegawai negeri mau diapakan kan, bagaimana organisasinya harus diperbaiki kan, itu yang paling penting. Tetapi banyak pos, banyak penerimaan yang bisa sebenarnya, pengeluaran yang bisa dioptimalkan kan, yang bisa dijadikan menjadi faktor pendorong. Saya ambil contoh, misalkan APBN 2013, RAPBN ya, yang diajukan oleh pemerintah, untuk ekspansi, tapi daya dorongnya turun dibanding 12, padahal kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, sekarang artinya swasta harus lebih banyak berperan kan itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Jadi APBN tidak bisa kita lihat secara hanya APBN sendiri, tetapi harus diiringi dengan kebijakan lain. Tetapi dari alokasi dana-dana yang ada, saya melihat itu nggak ada tujuan itu. Yang tujuan yang jelas itu. Mungkin karena dari dulu terlalu banyak prioritas sehingga semua itu menjadi tidak terfokus. Saya tidak melihat terfokus di APBN 13 khususnya ya. Demikian ekonom Pandey Raja Silalahi. Saya Wendy Lim.